Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Naam, barakallahu fikum. Dan pada pelajaran kemarin malam kita sudah memasuki pelajaran yang ke-26. Naam, dan kita masih melanjutkan pelajaran yang ke-26. Poin ke-4 sekarang ya. Naam, perhatikan. Iqra ma yali. Nah, bacalah berikut ini. Mau dibaca bareng atau antum bergantian? Mana yang dipilih? Bergantian. Ya, silakan dibaca. Mata tasila ta'irata fi'il mudhari' tasilu. Oh ya. Mata tasilu ta'irata min fa'il ta'ira fa'il. Ta'iratu ya. Naam. Mata tasilu ta'iratu min baris. Barisin. Mamnu' min as-sarfi. Barisan. Naam, min barisa. Kapan pesawat sampai dari Paris? Naam. Jawabannya tasilu fi sa'ati hadiyati asrata wa nisfi. Hadiyata mabni. Hadiyata asrata wa nisfi. Naam. Artinya pesawat sampai jam 1 hadiyata. Jam 11. Iya. Yeah. 11 dan separuh. Jam separuh, berapa? Jadi setengah 12. Ya, jam ya. Setengah 12. 11 dan separuh setengah 12. Ya, 11.30. Ya, mata tasilu ta'iratu min barisa tasilu fi sa'atil hadiyata asrata wa nisfi. 6. Nomor 2. Yajibu alaina an nafham al-Qur'ana al-Karima wa na'mala bihi. Iya, ahsanta. Artinya wajib atas kalian. Alaina untuk kami. Atas kami, wajib atas kami. Wajib atas kami untuk memahami Al-Qur'an al-Karim dan mengamal dan beramal dengannya. Iya. Ahsanta. Nomor 3. Qala li tabibi fa'il tabib fa'il. Qala li tabibu do hadzal kursa ala lisani thumma abla. Naam. Thumma ablahu. Ya, ahsanta. Artinya? Berkata kepadaku Pak Dokter, letakkan apa ini? Kursanya apa? Pil ini atau kapsul ini, letakkan pil ini di atas lisan, di atas lidah, kemudian telanlah. Kemudian telanlah dia. Naam. Ahsanta. Qala litabibu dha hadzal khursa 'alal lisani tsumma bla'hu. Nomor 4. Berempat, sataji duni fil baiti ba'da salatil isya'i insyaallah. Ya, artinya kamu akan mendapatiku di rumah setelah salat isya insyaallah. Ahsanta. Nomor 5. Fik huna ya sa'ikun. Ya sa'iku ana uridu an anzila berdirilah di sana wahai berhentilah di sana di sini wahai sopir, aku ingin turun. Iya, kif huna ya sa'iku ana uridu an anzila. Berhenti di sini wahai sopir, aku ingin turun. Nomor 6. Zinli kilu giroman minas sukari ya bakolu. Artinya timbanglah kilu untukku giroman 1 kilo dari gula pasir wahai pedagang bakul. Bakul pedagang. Udah. Ya. Nomor 7. Ya Salma, doi hadal kitab alamat tabi. Wahai Salma, letakkanlah kitab ini, buku ini di atas meja saya. Iya, ahsanta. Nomor 8. Limadza taqifu huna ya akhi? Ijlis. Mengapa kamu berdiri di sini? Ya akhi, wahai saudara, saudaraku, ijlis, duduklah. Iya, ahsanta. Nomor 9. La taqif fi tariqi. Janganlah engkau berdiri di jalan. 6. Nomor 10. Qala Allahu azza wa jalla fi surati sabain ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yahruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa rahmanu wa huwa rahimul ghafur. Naam, artinya Allah berfirman di dalam surat Saba, ketahuilah. Dia Allah mengetahui apa-apa yang masuk ke dalam bumi dan apa-apa yang keluar darinya dan apa-apa yang turun dari langit dan apa-apa yang naik kepadanya. Dia adalah Maha mengetahui, Maha rahim. Dia adalah Maha rahim dan Maha mengampuni. Ya, Maha penyayang lagi Maha pengampun. Nomor 11. Wa Wa qala ta'ala fi surati syura, lillahi mulku samawati wal ardi, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u dhukura. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat syura, milik Allah lah kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Dialah Allah yang menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Dialah Allah yang memberikan kepada yang Allah kehendaki berupa anak perempuan, berupa anak perempuan dan berupa anak laki-laki. Nah, ahsanta. Barakallahu fikum. Kita buka halaman 177. Ta'ammalil amsilatal atiyata lilismil musaghar. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini untuk isim yang ditasghir. Nah, barakallahu fikum. Hulaidun berasal dari waladun shaghirun, atau artinya waladun shaghirun. Nah, hulaidun, waladun shaghirun, anak kecil. Jubailun, jabalun shaghirun, gunung kecil. Nuhairun, nahrun shaghirun, sungai kecil. Kulaibun, kalbun shaghirun, anjing kecil. Nah, warakallahu fikum. Itu wazan dari isim tasghir ya. Fu'ailun. Ada juga wazan yang kedua, fu'ailun. Nah, untuk isim yang rubai. Kalau isim yang thulatsi yang terdiri dari tiga huruf, wazannya fu'ailun. Seperti waladun menjadi ulaidun. Jabalun, jubailun. Kolamun, kulaimun. Tapi untuk isim yang rubai atau yang empat huruf, makanya fu'ailun. Seperti ja'farun, ju'aifirun. Kitabun, kutayyibun. Nah, atau apalagi yang empat huruf. Maktabun, muqaitibun. Nah, itu ya. Miktafun, muaitifun. Itu untuk isim-isim yang rubai. Dan juga ada wazan yang lain. Biasanya untuk isim yang khumasi bisa juga untuk rubai, yaitu fu'ailun. Ada tambahan ya di situ, ya-nya double. Fu'ailun. Seperti misbahun menjadi musaibihun. Usfurun, usaifirun. Untuk yang isim-isim khumasi, khumasi atau ke atas. Nah, artinya apa? Artinya timbangan wazan untuk isim yang distashir ada tiga. Nah, barakallahu fikum. Artinya secara asal tashir itu untuk tahkir atau taklil, untuk menunjukkan tahkir taklil, yaitu menunjukkan kecil atau hina atau rendah. Nah, nomor 6. Dan juga bisa untuk arti yang lainnya ya, untuk arti yang lainnya. Nomor 6, saghiril asma'al atiyata. Buatlah isim-isim berikut ini menjadi isim yang dikecilkan, ditaskir. Rajulun, apa isim, apa taskirnya? Rujailun. Nah, rajulun seorang laki-laki. Kalau rujailun laki-laki, bisa laki-laki kecil atau laki-laki hina, tergantung tujuan taskirnya untuk apa tujuannya. Kalau tujuannya untuk tahkir, artinya rujailun laki-laki hina. Nah, tiflun, apa tazkirnya? Tufailun. Tufailun. Nah, bayi yang kecil atau yang mungil, bayi mungil. Kolamun, apa? Kolaimun. Nah, pena kecil. Najmun, Nujaimun. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau di kitab yang kita bahas di Ba'da Duhur yang Ahad atau Sabtu ya, Ba'da Duhur itu kita jelaskan bahwasanya tazkir memiliki 4 5 faedah. Yang pertama, dia itu untuk menjadikan sesuatu itu kecil, yang sesuatu tersebut diduga besar. Nah, seperti contoh Jabalun Jubailun, gunung kecil. Nah, Bakorun Bukairun, sapi kecil. Atau untuk merendahkan, meremehkan suatu perkara yang dianggap agung derajatnya. Rojulun Rujailun, rojulun laki-laki, rujailun laki-laki hina. Nah, atau juga untuk menyedikitkan, menyedikitkan jumlah yang diduga jumlah itu banyak. Dirhamun duraihimun, dirhamun uang dirham, duraihimun sedikit dirham, duraihimun atau duraihimatun sedikit dirham artinya. Atau untuk mendekatkan waktu yang dianggap lama. Nah, seperti kubail, kubailun, qabla menjadi kubailun, kubail asri, kubuk, atau ba'da menjadi bu'aid, bu'aid, bu'aidil, bu'aidul maghrib atau bu'aidul maghrib, sesaat sebelum maghrib, sesaat sebelum asar. Iya, qabla, qabla asri sebelum asar, tapi kalau memakai kubail, kubail asr, berarti lebih dekat lagi, atau diartikan sesaat sebelum asar. Nah, juga untuk mendekatkan jarak yang dianggap jauh. Fauqa menjadi fuwaiqa, fuwaiqa, fauqa di atas, fauqa hada di atas ini, fuwaiqa hada sedikit di atas ini. Nah, barakallahu fikum. Juga bisa untuk memiliki arti tahabbub, kecintaan, seperti bunayya, ibnun menjadi bunayyun, ya bunayya, itu menunjukkan arti kecintaan, wahai anakku. Juga untuk tarahum, untuk menunjukkan kasih sayang, seperti miskinun menjadi musaikinun, musaikinun. Ngartikannya bisa tetap ya musaikin, ya musaikinu, wahai orang miskin, sama dengan mengucap ya miskinu, wahai orang miskin. Cuman ketika ditazkir ada tambahan arti yang menunjukkan kasih sayang, yabni, wahai anakku, atau ya bunayya, itu artinya sama, wahai anakku. Namun ketika ditazkir memiliki arti kasih sayang, ya bunayya, wahai anakku, menunjukkan adanya kasih sayang. Nah, itu ya beberapa manfaat dari tazkir. Baitun buyaitun. Iya. Buyaitun. Nah, poin ketujuh. Ta'amalil amtsilatal atiyata lismi tafdhil. Perhatikan contoh-contoh berikut ini untuk isim tafdhil. Nah, isim tafdhil, isim yang menunjukkan atas lebihnya suatu perkara dibanding perkara yang lain, atau ada dua perkara yang berserikat pada suatu keutamaan tertentu atau suatu perkara tertentu. Nah, berserikat kemudian salah satunya mengungguli yang lainnya. Itu isim tafdhil. Nah, seperti a'lamu, lebih berilmu. Di sana ada perkara yang berserikat, si fulan berilmu, si fulan yang lain berilmu, namun si fulan yang pertama lebih banyak ilmunya, maka kita katakan a'lamu, Muhammadun a'lamu min Zaidin, Muhammad lebih berilmu daripada Zaid. Nah, contohnya. Nah, artinya apa? Isim tafdhil itu isim yang menunjukkan atas sifat yang ada pada pada pihak tertentu yang sifat ini berserikat dengan sifat yang lain, namun dia mengungguli dalam sifat tersebut, lebih banyak, lebih unggul. Nah, warakallahu fikum. Qalilun sedikit, aqalu lebih sedikit, ladidun lezat, aladhu lebih lezat, syadidun keras, asyaddu lebih keras, habibun yang dicintai, ahabbu yang lebih dicintai atau lebih mencintai. 6. Ini untuk isim-isim yang mudhaf, ya, isim yang ada huruf yang sama, huruf yang double. Qalilun dari qalla yaqillu, ya kan? Syadidun dari syadda yasuddu. Yaitu dari fi'il-fi'il mudhaf. Isim ini berasal dari fi'il yang mudhaf. 6. Kalau fi'ilnya fi'il sahih yang biasa bukan mudhaf, ikut timbangan af'alu, af'alu. Nah, ilmun a'lamu, kan itu alima a'lamu. Nah, ini juga sebetulnya sama, mengikuti timbangan af'alu. Cuman karena dia bentuknya mudhaf, maka ditulis seperti ini, aqalu asyaddu alladzu ahabbu nam. Karena terjadi ilal di situ. Sayyidnya ini adalah isim tafdil, ya, isim-isim tafdil. Nah, kita baca poin ke-8. Iqra' ma yali, bacalah berikut ini. Baqiya aqalu min sa'atin. Baqiya aqalu tersisa kurang dari satu jam. Tersisa kurang dari satu jam. Aqalu lebih sedikit. Tersisa lebih sedikit dari satu jam. Nah, kita artikan kurang dari satu jam. Kalau arti isim tafdilnya lebih sedikit kurang, tersisa lebih sedikit dari satu jam. Al-burtaqalu ladhidun wa tufahu aladhu minhu. Al-burtaqalu ladhidu wa tufahu aladhu minhu. Jeruk lezat dan apel lebih lezat darinya. Jeruk lezat dan apel lebih lezat darinya. Abi habibun ilayya wa ummi ahabbu ilayya minhu. Bapakku aku mencintainya dan ibuku lebih aku cintai darinya. Bapakku cintainya dan ibuku lebih aku cintai darinya. Bapakku aku mencintainya dan ibuku lebih aku cintai dari darinya, itu dari bapak. 6. Al-burdul ya bukan. Al-bardul yawma asyaddu. Al-bardul yawma asyaddu. Dingin hari ini asyaddu, sangat kuat. Dingin hari ini sangat kuat. Iya, al-bardul yawma kita artikan berlafat. Dingin hari ini, itu cuaca dingin hari ini, asyaddu, lebih dingin, asyaddu. Maksudnya Pak Asadur itu lebih dingin. Hari ini lebih dingin dari hari sebelumnya. Ma ahabu durusi ilaika. Ma ahabu durusi ilaika. Pelajaran apa yang lebih engkau cintai? Pelajaran apa yang lebih engkau cintai? Ahabu durusi ilayya al-Qur'anul Karimu. Ad-durusi ilayya al-Qur'anul Karimu. Pelajaran yang paling aku cintai Al-Qur'anul Karim. Pelajaran yang paling aku cintai adalah Al-Qur'anul Karim. Pelajaran yang paling ahabu isim tafdil. Pelajaran yang paling aku cintai apa tadi? Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau dibaca uhibbu fi'il jadinya. Uhibbu aku mencintai. Gitu ya. Aku mencintai pelajaran. Uhibbu durusa. Sampai situ. Kalimatnya sampai di situ berhenti. Oh ibu durusa, aku mencintai pelajaran. Nah, gak cocok kalau dibikin fi'il terus dikasih ilayya. Oh ibu durusi, oh ibu durusa ilayya. Nah, itu gak cocok, gak pas dengan konteks kalimat. Sehingga ini bukan fi'il, namun dia isim tafdil. Ahabbu durusi ilayya al-Quranul Karim. Kana tulabu qalilan amsi wal yawma hum aqallu. Kana tulabu qalilan amsi wal yawma hum aqallu. Siswa kemarin sedikit dan hari ini mereka lebih sedikit. Siswa kemarin sedikit dan hari ini lebih sedikit. Man ahabbu nasi ilaik. Siapakah orang yang paling engkau cintai? Siapakah orang yang paling engkau cintai? Ahabbun nasi ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbun nasi ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling aku cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling aku cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, barakallahu fikum. Kalau antum perhatikan, ahabu itu belakangnya ada ilayya, ilayya, ilaika, ilaihi, gitu ya. Dan mengartikannya sesuai dengan jar majrur setelahnya. Ahabu ilayya berarti yang aku cintai. Ahabu ilaika yang engkau cintai. Ya, man ahabun nasi ilaika, siapakah orang yang paling engkau cintai? Siapakah orang yang paling engkau cintai? Orang yang paling dicintai oleh bapakku adalah fulan. Apa kalimatnya? Orang yang paling dicintai bapakku adalah Muhammad misalkan, atau Zaid. Habun nasi ila abi Zaidun. Habun nasi ila abi Zaidun. Orang yang paling dicintai bapakku adalah Zaid. Ya, orang yang paling dicintai mudaris adalah Soleh. Orang yang paling dicintai oleh Pak Guru adalah Soleh. Apa? Ahabun nasi ilal mudarisi Soleh. Ya Allah, jadikan aku dicintai oleh hambamu. Doa kan? Ya kan, doa kan? Sebisa mungkin dengan bahasa Arab. Bagaimana mengucapnya? Ya Allah, jadikanlah aku dicintai oleh misalkan salafiyin, salafiyin, atau oleh mudarisin. Pakainya diganti, kayaknya sekarang fi'il amr, bukan isim tafdhil lagi. Allahumma habibni, Allahumma habibni ilal mudarisin. Allahumma habibni ilal mudarisin. Ya Allah, jadikanlah aku dicintai oleh para mudaris. Habibni ilal mudarisin. Nah itu, kalau dicintai istri ya berarti Allahumma habibni ila zaujati. Ya Allah, jadikan aku dicintai oleh istriku. Allahumma, ya Allah, jadikan aku dicintai olehmu. Allahumma habibni ilaika. Allahumma habibni ilaika. Nah itu ya. Naam. Nomor berapa? Nomor 7. Poin 7, qalilun aqallu. Maksudnya apa? Pertanyaannya apa? Oh, mentaskir qalil. Bisa, iya. Dibuang ya-nya dibuang. Qulailun. Di huruf tambahannya dibuang dulu. Jadinya nanti qaf, lam dan lam menjadi qulailun. Ya, kecil sekali. Bisa kecil sekali atau lebih kecil. Nah. Barakallahu fikum. Nomor 9 sekarang. Ta'ammal ma yali, perhatikanlah berikut ini. Untuk isim tasghir ada pembahasan panjang ya di kitab-kitab sorof tentunya dibahasnya. Bagaimana kita mentasghir, cara mentasghir isim. Nah, ketika isim tersebut ada huruf tambahan, ketika lebih dari sekian huruf dan seterusnya, termasuk tasghir tarhim dan lainnya. Nah, ta'amal mayali, perhatikanlah berikut ini. Ya, kita baca. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Di manakah kitab itu? Ha huwa dha. Ini dia. Ainas sa'atu. Ainas sa'atu. Ha hiya dhi. Ha hiya dhi. Ini dia. Ini dia. Aina Ibrahimu? Aina Ibrahimu? Ha ana dha. Ha ana dha. Ini saya. Ini saya. Nah, di situ ada samping kanan, samping kiri ya. Hada, terus ada huwa. Hadi, hiya. Hada, ana, gitu kan? Nah, maksudnya apa? Maksudnya di situ huruf tanbi yang huruf ha dan isim isyara dipisah dengan domir. Dipisah dengan domir. Hada ha harfu tanbi, dha isim isyara dipisah dengan domir. Ha huwa dha, ha hiya dhi, ha ana dha. Nah, domir yang sedang dibicarakan dalam isim isyara di sini musyar ilai. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, yatadhaharul mudarrisu bil bahfi an syai'in ismuhu mudzakkar. Fa yaqulu ahadu thullab ha huwa dha. Naam. Guru menampakkan mencari sesuatu yang sesuatu tersebut yaitu mudzakkar. Maka berkata salah seorang santri, ini dia. Nah, misalkan artinya apa? Kita bikin contoh ya. Misalkan Anda nyari pena misalkan. Enal kolam. Nah, Anda menjawab ha huwa dha. Nah, gitu. Maksudnya gitu. Kemudian yang mu'anas. Yang mu'anas apa yang mu'anas yang talasatun ya. Talas atau mistaratun. Nah, mistaratun. Ainal mistarot, ainal mistarotu. Nah, hahiyati. Nam itu. Atau mencari seseorang, manggil nama berarti. Misalnya yang anda cari, Mas Dimas misal. Aina Dimas. Nah, antum yang jawab. Ha anada. Nah, ya, ha anada. Nam. Poin 10. Ta'amalil mithala thumma kawin jumalan mithlahu musta'milan fiha yajibu ala musta'inan bil kalimatil waridati bainal qosaini. Perhatikanlah contoh, kemudian bentuklah jumalan mithlahu, bentuklah kalimat yang semisalnya, semisal contoh, musta'milan dengan memakai fiha, dengan memakai pada kalimat tersebut yajibu ala. Yajibu ala, wajib atas. Musta'inan dengan menggunakan, meminta tolong, bil kalimatil waridati bainal qosain, yaitu kata-kata yang ada di antara dua kurung. Al kalimat, kata-kata waridati yang datang, bainal qosain, di antara dua kurung. Nah, al mithalu yajibu alaina an nafhamal qur'ana wa na'mala bi. Wajib atas kami memahami Al-Quran dan beramal dengannya. Nah, barakallahu fikum, yajibu alaina. Yajibu di sini fi'il mudhari', mana fa'ilnya? Fa'ilnya berupa masdar muawwal ya. Dari an dan setelahnya itu dijadikan masdar. Nah, dan seringnya ini yang fa'ilnya yajib itu ada an setelahnya, yajibu an itu, an titik-titik setelahnya fi'il mudhari'. An istilahnya fi'il mudhari. Yang an dan fi'il mudhari ini bisa ditakwil menjadi masdar. Yajibu alaina an nafhamal Qur'ana wa na'mala bi. Yajibu alaina fahmuna. Fahmuna al-Qur'ana wa na'mala bi. Itu takwilnya itu. Nah. Kalau enggak pakai an, takwilnya berarti. Atau kalau kita bikin kalimat salat misalnya, tajibu salatu dhuhri atau tajibu salawatul khamsi alal muslimin, tajibu salawatul dhuhr salawatul khamsi alal mukminin, wajib salat 5 waktu atas kaum mukminin. Tajibu di situ fiil, salawat sebagai fa'ilnya, mudhaf ilaih, as-salawatul khamsi atau sifat khamsinya. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang sekarang diperintah adalah setelah yajibu dikasih alaina. Setelah itu ada an, fi'il setelahnya mansub dengan an. Yajibu fi'il, ala huruf jer, na'nya fi mahalli jarin, alaina. An harfun nasbin wa masdarin, wastiqbalin ya. Nafhama di situ fi'il mudhari'un mansubun bi an. Apa tanda nasabnya? Fathah, tanda nasabnya fathah. Nah, kalau fiilnya berakhiran nun, nanti tanda nasabnya hatfun nun. Gitu ya. Nah, na'mala di situ ma'tuf. Asalnya na'malu. Karena ma'tuf kepada nafhama, mengikuti yang sebelumnya ma'tuf digabungkan, maka dibaca mansub juga na'mala. Nah, kalau nafhama asalnya apa? Nafhamu. Kenapa menjadi mansub? Karena ada an. Gitu kan? Fa'ilnya mana nafhama? Fa'ilnya mustatir wujuban nahnu, Al-Qur'ana sebagai objek maful bihinya. Wawuh harfu atfin, huruf untuk menggabungkan. na'mal tergabungkan itu sama maktub. Nah, maktub kepada mansub, mansub juga. Nafhama di situ mansub, maka na'mal juga mansub. Apa tanda nasobnya? Fathah. Apa fa'ilnya? Mustatir wujuban nahnu. Nah, silakan nomor satu siapa yang coba ngisi? Yajibu alai alaika. Tahfadzina, tahfadzina itu kamu perempuan menghafal. Tapi kamu perempuan menghafal, berarti apa? Ala apa di situ? Disesuaikan dengan bacaan. Yajibu alaina. Yajibu alaiki. Nah, alaiki, naam. Yajibu alaiki. Yajibu alaiki karena yang diajak bicara perempuan kan? Yajibu alaiki an. Yajibu alaiki an taktuba. Yang dalam kurung dibaca an. An taktubul wajibati. Oh, nomor satu, naam ya. Tadi nomor satu bukan contoh tadi ya? Iya, aksanta. Yajibu alaika. Yajibu alaika. Kalau ana tadi, ana tadi bacanya nomor dua. Diulang-ulang. Yajibu alaika taktubu taktubul wajibati binti zomin. Nah, yajibu alaika antaktuba antaktubal wajibati binti zomin. Nah, anda tadi konsentrasinya ke nomor 2 karena kita baca nomor 1 tadi ternyata contoh yang kita baca ya. Yajibu alaika wajib atasmu antaktuba menulis al-wajibat, menulis PR binti dhom dengan teratur. 6. Memakai alaika kenapa? Karena yang di situ fa'ilnya siaknya itu bentuknya mengajak bicara, mukhatab mengajak bicara lawan bicara. 6. Yajibu alaika an taktuba. Nomor 2. Yajibu alaika an tahfadzi surataini hadzal usbu'a. Iya, ahsanta. Artinya wajib atas kamu menghafal 2 surat minggu ini. Iya. Yajibu alaiki an tahfadhi surataini hadzal usbu'a. Nah, yang diajak bicara perempuan di sini. Wajib atasmu menghafal 2 surat pada pekan ini. Nah, kalau mau ditambah nama orang bisa ya Fatimatu. Kalau yang di atas ya Muhammadu, gitu ya. Untuk lebih jelasnya boleh ditambah. Yajibu alaika an taktubal wajibati binti dhamin ya Muhammadu. Yajibu alaiki an tahfadzi surataini hadzal usbu'a ya Fatimatu. Untuk lebih memastikan kalau konteksnya ngajak bicara gitu kan. Nomor 3. Yajibu alaikum. Iya, yajibu alaikum ahsanta. An takhruju ya minal fasli bihudhu'in. Ahsanta, artinya wajib atas kalian takhruju keluar. Iya, keluar dari kelas dengan hudu'in, dengan tenang. Tenang. Nah, yajibu alaikum an takhruju minal fasli bihudhu'in. Wajib atas kalian keluar dari kelas dengan tenang. Nomor 4. Yajibu alaika. Yajibu alaikum. Alaikum, na'am. Yajibu alaikum. Yajibu alaikum an anil fas. An tadkhulu ya. Yajibu alaikum an tadkhulu al-fasla qabla dukhulil mudarisi. Naam, artinya wajib atas kalian untuk masuk ke kelas sebelum guru masuk. Yajibu alaikum an tadkhulul fasla qabla dukhulil mudarisi. Wajib atas kalian masuk kelas sebelum masuknya guru. Naam, an enggak usah diartikan an. Nomor 5. Yajibu alaika an tadrusa lugatul arabiyata li annaha lugatul qur'ani. 6. Wajib bagimu untuk mempelajari bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. 6. Yajibu 'alaika an tadrusal lughatal arabiyyata li'annaha lughatul qur'ani. Wajib bagimu, ya, boleh diucap bagimu untuk arti penyesuaian ya. Kalau tadi diartikan atasmu, namun untuk mengartikan penyesuaian bagusnya bagimu. Wajib bagimu belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an. 6. Adz-dzahabu masdaru dzahaba yadhhabu. Dzahab masdar dari dzahaba yadhhabu. Naqulu kami berkata, ya kita baca bareng, uridu dzahaba ilal baiti. Kami ingin pergi ke rumah. Ya ustadzu arju an tasmaha li bidzahabi ilal mustasyfa. Wahai ustadz, aku berharap engkau mengizinkanku pergi ke rumah sakit. Kharajtu minal fasli lidzahabi ilal mudiri. Aku keluar dari kelas untuk pergi ke kepala sekolah. Hadihi tadhkiratu ta'iratin ila Dimasqa dahaban wa iyaban. Ini adalah tiket pesawat ke Suriah dahab pulang pergi. Nah, ini adalah tiket pesawat ke Suriah pergi pulang atau pulang pergi sama aja. Nah, al kalimatul jadidatu. Kosa kata baru. Ajnabiyun. Artinya? Ajnabi yang asing. Yang asing. Nah. Yang asing karena bisa jadi orang bisa juga bukan. Iya. Mahfadhatun. Artinya? Dompet. Naqdun nuqudun. Artinya? Uang. Nah. Khata'un akhta'un. Artinya? Naam. Iyabun. Artinya? Kembali. Adz-dzahabu. Artinya? Pergi. Naam. Kursun akrosun. Artinya? Bulatan kapsul atau pil gitu ya. Ya bisa pil atau yang semisalnya dia tuh kurs itu artinya sesuatu yang bulat. Kapsul atau tablet atau yang semisalnya. Tadhkiratun tadhakiru. Apa artinya? Tiket. Nah. Kilo giramun. Artinya? Kilogram. Nah, jamak. Unsa inasun. Artinya? Iya. Dakarun zukurun. Artinya? Nah. Binti dhamin. Artinya? Dengan teratur. Wajaba yajibu. Apa artinya? Aroja ya'ruju. Artinya? Naik. Nam. Bali ayab yablau. Artinya? Menelan. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah selesai pelajaran yang ke-26 ya. pada pertemuan mendatang insya Allah kita akan memasuki pelajaran yang ke-27. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.